pertama ku mengenalmu, ku rasa sesuatu yang berbeda. Ku ingin mendekatimu, tapi ku takut kau menjauh. Semakin lama rasa ini terpendam, semakin aku ingin mendekatimu. Dari kejauhan ku melihatmu, ku berharap kau pun merasakan iman dan cinta. Kekasih idaman yang kuharapkan, semoga cinta ini menjadi nyata. Ana uhibbu ka fillah, ku mencintaimu karena Allah. Jika dia yang terbaik untukku, dekatkanlah hati kami ya Allah. Ana uhibbu ka fillah, ku mencintaimu karena Allah. Jika dia yang terbaik untukku, dekatkanlah hati kami ya Allah. Semakin aku ingin mendekatimu, dari kejauhan ku melihatmu, ku berharap kau pun merasakan iman dan takwamu yang meluluhkan rasa ini menjadi cinta. Kekasih idaman yang kuharapkan, semoga cinta ini menjadi nyata. Ana uhibbu ka fillah, ku mencintaimu karena Allah. Jika dia yang terbaik untukku, cintaimu karena Allah. Jika dia yang terbaik untukku, dekatkanlah hati kami ya Allah. Ana uhibbu ka fillah, ku mencintaimu karena Allah. Jika dia yang terbaik untukku, dekatkanlah hati kami ya Allah. Ana uhibbu ka fillah, ku mencintaimu karena Allah. Jika dia yang terbaik untukku, dekatkanlah hati kami ya Allah.